Odading Mangole. Rasanya anjing banget. Padamu kasihku titip rindu, jagalah kasih di sepanjang hari. Gentlemen, please welcome Indra Tamba. Yes. Oh, dading Bang Ole, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Thank you. and gentlemen, please welcome Indra Tamba. Oh, dading bang oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man.